Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, batasan aurat laki-laki dan perempuan kalau berada di rumah dari mana sampai mana, yakni tidak ada orang lain yang bukan mahram. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau laki-laki sudah jelas dari lutut sampai pusarnya, dan itu barakallahu fikum di luar dan di dalam rumah, artinya dengan yang lainnya, kecuali ya, berkait dengan keluarga. Rasulullah SAW diriwayatkan, wallahu ta'ala a'lam, pernah terlihat pahanya oleh Utsman bin Affan, oleh Abu Bakar wa Umar. Ketika datang Utsman, beliau tutup pahanya karena malu, bukan karena masalah aurat, karena malu kepada Utsman. Ditanya setelah masuk atau setelah mereka pergi, Aisyah tanya, ya Rasulullah, aku melihat engkau tadi ketika datang Abu Bakar, datang Umar, engkau tidak merubah posisi dudukmu, tetapi ketika datang Utsman, engkau tutup kainmu ke pahamu. Beliau jawab, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, afala astahi mimman istaha minhu malaika, wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat juga malu kepadanya. Baik, sehingga sesungguhnya kalau tidak malu di tengah keluarga tidak mengapa begitu, tetapi sebaiknya barakallahu fikum tetap menjaga antara aurat dan pusatnya. Adapun perempuan, ada beberapa perselisihan para ulama. Yang rajih setahu saya, silakan tanyakan lebih jelas lagi pada yang lebih alim dari saya, bahwasanya untuk di keluarga, di tengah-tengah mahram, anggota wudunya, yakni yang dibuka atau yang boleh dibuka adalah anggota wudu, rambut, tangan, kaki, itu saja. Aurat-aurat yang mughalladhah, yang lebihnya sebaiknya tetap ditutup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Apakah boleh jika seseorang untuk memperoleh pekerjaan harus membayar uang kepada oknum di instansi tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau masalahnya pernah ditanyakan dan sudah saya jawab, apakah kamu berikan uang tadi untuk mengambil hak orang lain atau mengambil hakmu? Kalau mengambil hakmu, maka itu hanya kedoliman dia kepadamu dan tidak mengapa atasmu. Tetapi kalau mengambil hak orang lain, maka engkau terkena ancaman Rasulullah SAW yang menyatakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap masuk dalam neraka atau terancam dengan neraka. Baik. Apa maksudnya hak dia dan hak orang lain? Maksudnya begini, kalau kamu memang berhak untuk masuk, punya keahlian, diterima dan sebagainya, tapi tetap harus bayar pada oknum tersebut, maka itu satu kedoliman dari oknum tersebut kepadamu, sehingga engkau terpaksa harus membayar. Maka engkau tidak dosa, dosanya atas dia yang meminta pungli, pungutan liar. Tetapi kalau engkau mengambil hak orang lain, misalnya kamu tidak diterima, si fulan diterima, tetapi karena kamu membayar, kamu yang diterima. Orang yang tadi terima jadi gak diterima. Atau contoh kedua, engkau tidak berhak untuk masuk karena ada kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini. Berarti engkau tidak berhak. Tetapi karena engkau membayar pada oknum tadi, engkau masuk. Maka itu adalah suap, yang dikatakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dalam neraka. Baik. Mudah-mudahan bisa dibedakan antara keduanya. Kalau engkau memang punya hak, maka suap tadi, bukan suap disebutnya, bahwa tadi ada suatu kedoliman dari oknum tersebut, engkau bayarkan dan engkau mendapatkan kerugian dalam hari itu, tetapi engkau tidak dosa karena engkau berhak. Tetapi kalau engkau tidak berhak tetapi dengan bayar jadi mendapatkan hak tersebut, maka inilah yang dikatakan dengan ar-rashi wal mutashifinnal. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Bisakah dikaitkan antara kisah sahabat yang diperintahkan kembali dari jihad untuk mengurusi ibunya dengan kami yang berjalan meninggalkan orang tua yang tidak ridho untuk menuntut ilmu atau berdakwah? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Seorang kisah sahabat yang ketika mau jihad, dia berkata, aku tinggalkan orang tua aku dalam keadaan menangis di rumah, kemudian Allah menyatakan, pulanglah. Iya. Ya. Mungkin ayat itu maksudnya. Ya. Dikaitkan dengan seorang yang meninggalkan orang tuanya untuk belajar talabul ilmi dalam keadaan orang tuanya tidak ridha. Ini berbeda, barakallahu fikum. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau jihad ada dua macam. Maksud dua macam, kadang hukumnya bisa fardu ain, kadang hukumnya bisa fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ketika sudah berangkat sebagian dan mencukupi, yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Tetapi kalau fardu ain, setiap orang harus berangkat seperti sholat lima waktu. Setiap orang harus sholat. Itu fardu ain. Nah, jihad kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Tergantung keadaannya. Kalau keadaannya masih fardu kifayah, dengan pasukan tentara resmi sudah cukup, maka tidak perlu lagi kita berangkat kecuali sukarela. Dengan kata lain, fardunya fardu kifayah. Baik. Yang seperti inilah yang Rasulullah SAW menyatakan, pulanglah. Bikin dia tertawa sebagaimana engkau tadi membuat dia menangis. Itu kalau bukan fardu ain jihadnya, fardu kifayah. Kamu pulang juga pasukan cukup. Tetapi kalau fardu ain, diantaranya kata para ulama, kalau musuh sudah menyerang sampai ke jantung kota, maka seluruh penduduk kota tersebut harus berjihad melawan musuhnya. Nah, kalau fardu ain disebutkan, walaupun orang tua tidak ridho, tidak peduli, walaupun harus berangkat tanpa izin orang tua, tidak mengapa. Kalau fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah harus izin. Kalau tidak diridhoi, jangan berangkat. Baik. Sekarang kita tanya tentang talabul ilmi. Tadi kan jihad. Sekarang tentang talabul ilmi, fardu kifayah atau fardu ain? Barakallahu fikum, dijawab dalam hadis yang sahih bahwa talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin, dalam riwayat muslimah. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan dalam riwayat dan juga muslimah. Fardhah hukumnya. Paling tidak pada hukum-hukum yang harus dia ketahui. Seperti masalah usul dan akidah, prinsip-prinsip agama, kewajiban salatnya, kewajiban puasanya, kewajiban-kewajiban lainnya harus tahu. Faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu tersebut faridah. Adapun sisanya seperti hukum waris dan sebagainya, sebagian ulama menyatakan fardu kifayah. Adapun ilmu tadi tentang yang wajib kita yakini, yang wajib kita kerjakan, maka hukum talabul ilminya wajib. Maka tidak bisa samakan dengan yang tadi. Berupayalah untuk minta izin dengan baik. Berusahalah untuk meminta ridho mereka dengan baik, agar engkau bisa berangkat mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah, dan kemudian mendapatkan keridhaan dari orang tuamu. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz izin bertanya, kapan waktu dimulai zikir pagi dan sore? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Di waktu pagi dan waktu sore. Iya. Iya, zikir pagi dan zikir sore waktunya adalah di waktu pagi dan waktu sore. Kapan disebut pagi? Dari mulai ba'dal fajr sampai sebelum duhur, wallahu ta'ala alam. Kapan disebut sore? Setelah asar sampai menjelang maghrib. Tetapi ada juga yang menyatakan sampai dekat ke isya, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, hendak bertanya, apa hukum pengobatan sakit dengan sujuk? Di mana pengobatan ini? Apa ya, sujuk? Nah ini. Di mana pengobatan ini dengan memakai teknik warna, ya? tempat sakit tertentu harus dengan warna tertentu, nah, biasanya dengan spidol atau bolpain warna, dititikkan di tempat yang sakit tadi. Nah, sujuk ini cara pengobatan dari India. Apakah cara ini bisa menjatuhkan seseorang dari tiaroh? Pada tiaroh. Ya. Jatuhkan orang ke dalam tiaroh. Barakallahu fiikum. Segala bentuk pengobatan, kalau enggak ada hubungan sebab akibat, la yuqal wa la yu'raf, tidak dipahami dengan akal, enggak dikenali hubungannya, maka itu bukan ilaj. Bukan ilaj, bukan pengobatan. Dikhawatirkan ada sesuatu yang berkait dengan klinik atau berkait dengan urusan jin dan sebagainya. Karena tidak ada kaitan sebab akibat. Dengan warna merah jadi sembuh, dengan warna hijau enggak sembuh. Dengan warna kuning agak sembuh. Ini enggak ada kaitannya, barakallahu fikum. Sehingga hindarilah khawatir ada sesuatu di balik itu, barakallahu fikum. Kecuali kalau secara ilmiah bisa dijelaskan hubungan sebab akibatnya. Karena sebab ini akibatnya sembuh. Karena sebab itu maka akibatnya akan jadi begini. Itu barakallahu fikum perlu kita tahu dengan jelas sehingga kita tidak hanya taklid mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Apa tafsirnya surat Quran Al-Isra ayat yang ke-78? Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Barakallahu fikum. Di antara tafsirnya, wallahu taala a'lam, adalah riwayat hadis yang menceritakan tentang malaikatul nahar dan malaikatul lail. Malaikatul lail dan malaikatul nahar itu bergantinya di waktu fajar. Ketika datang fajar, maka malaikat-malaikat malam ikut berjamaah dan malaikat-malaikat siang sudah berdatangan dan ikut jamaah pula. Sehingga kalau salat duhur hanya disaksikan malaikatul nahar, salat isya hanya disaksikan malaikatul lail, ya. Sedangkan subuh disaksikan oleh malaikatul nahar wa malaikatul lail. Maka barakallahu fikum itu lebih istimewa karena pergantian malaikat tadi antara malaikatul nahar dan malaikatul lail di waktu fajar, dan saat itu terkumpul mereka ikut berjamaah dalam sholat tersebut dan mereka semua menyaksikan sholat kita, sholat kalian. Wallahu ta'ala alam. Itu salah satu tafsirnya. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita datang ke masjid hendak sholat berjamaah namun sholat berjamaah telah selesai dilaksanakan, manakah yang lebih afdal, kita sholat sendiri di masjid atau sholat di rumah? Kalau sholat di rumah bisa berjamaah bersama keluarganya lebih afdal. Allah taala alam. Karena niat kamu berjamaah sudah mendapatkan nilai jamaahnya dengan niat. Adapun salatnya, dia tidak mengapa salat di rumah bersama keluarganya. Dan itu dilakukan oleh beberapa sahabat di masa-masa Bani Umayyah. Mengapa? Karena di masa-masa Bani Umayyah itu masa-masa fitnah. Yang mengimami di masjid-masjid Bani Umayyah, pemimpinnya, amirnya, yang kemudian mereka kadang berlambat-lambat, kadang tidak bagus sholatnya, sehingga ketika mereka sholat berjamaah ternyata sudah selesai, maka mereka tidak membuat jamaah baru, khawatir akan jadi fitnah. Dia pulang ke rumahnya sholat bersama keluarganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah membayar pesanan utang di masjid namun akadnya di luar masjid termasuk jual beli yang dilarang? Barakallahu fiikum. Berhati-hatilah. Karena ancamannya didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga rugi urusan dagangmu, semoga rugi urusan dagang. Sehingga jangan bicara dagang di masjid, jangan urusan dagang di masjid. Kamu masuk ke masjid itu, matikan HP-mu. Khususkan waktu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, wajib untuk salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, untuk dikir dan baca Quran. Setelah keluar dari masjid, silakan nyalakan kembali. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kamu gelisah ketika salat. Tapi saya silent kok, enggak ada suaranya. Iya. Orang lain tidak terganggu karena enggak ada suaranya. Tapi kamu terganggu. Mengapa? Ketika sedang salat, bergetar HP-mu. Orang lain enggak ada yang tahu. Kamu yang tahu. Ah, ini si Fulan mau bayar nih kayaknya. Atau si Fulan mau mengirimkan, mau transfer, segala macam. Akhirnya sholatmu tidak khusyuk. Barakallahu fikum. Matikan saja total. Aman. Sehingga kamu tidak berpikir tentang urusan-urusan tadi. Bagaimana kalau bayar hutang di masjid dan sebagainya. Sampai keluar dari masjid, baru kamu tanyakan urusan-urusan tersebut. Atau kamu terima SMS-SMS tersebut di luar masjid. Barakallahu fikum.